Mitra Bisnis, pemerintah menerbitkan peraturan baru yang mewajibkan produsen penghasil produk berkemasan menarik lagi kemasan bekas dari konsumen dan mendaur ulang semua kemasan bekasnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Garuda Food, Sudamek AWS. Pak Sudamek, apa komentar Anda tentang aturan ini? Iya, jadi sebetulnya upaya untuk mengatur persoalan ini, bungkus-bungkus berserakan itu untuk kumpulkan kembali ini kan cukup lama. Pemerintah sudah kita berikan masukan melalui forum Apindo, tapi ini sebuah gagasan yang sebetulnya sangat tidak praktis. Karena bungkus makanan itu kan bayangkan sampai ada yang demikian kecilnya untuk sebuah ukuran satu permen. Jadi itu terserak dari ujung sampai ke ujung, utara sampai selatan, timur sampai barat. Itu coba dipikirkan implementation-nya itu seperti apa. Gitu. Itu kan sulit sekali. Bikin peraturan itu kan ya di samping juga harus mempertimbangkan rasa keadilan juga, sebuah peraturan itu juga harus yang realistis, yang implementable gitu. Kalau ujung-ujungnya nggak bisa jalan, lalu buat apa bikin peraturan seperti itu? Di seluruh dunia peraturan begini kan, tahu saya yang pernah dicoba dilakukan di Jerman, tapi itu pun juga akhirnya nggak berjalan peraturan itu. Bukan soal biayanya aja, implementability-nya itu bagaimana, saya nggak bisa membayangkan. Bukan tidak mau mematuhi, tetapi tidak bisa dilaksanakan gitu. Anda bayangkan aja, gimana ngumpulkan bungkus-bungkus permen yang terserakan di sana-sini. Dan begitu nanti bungkus itu ada berserakan, luput gitu ya. Itu juga nanti akan jadi salah satu sumber atau alasan bagi aparat setempat untuk cari gara-gara lagi dengan perusahaan tertentu. Nah kalau seperti itu kan akhirnya perusahaan dalam situasi yang terus diteror gitu. Tapi bagaimana dengan semangatnya untuk memajukan lingkungan hidup, Pak? Ya, artinya kan gini ya, masalah lingkungan hidup itu tentu menjadi concern semua pihak, kan hanya pemerintah saja, tapi juga dari perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan yang besar itu kan juga ada bagian yang namanya itu SAE ya, safety, health, sama environment itu. Itu kan menunjukkan bahwa perusahaan memang juga ada concern soal itu. Cuman pada saat kita bicara environment, itu kan ujung-ujungnya juga mesti dilihat sampai di mana kemungkinan peraturan itu bisa dilaksanakannya. Sekalipun pemerintah katakanlah dia mendukung, menyediakan alat-alatnya, jadi sampai seberapa jauh hal itu bisa dilaksanakan. Kalau lingkungan itu seperti yang saya katakan di departemen, bahkan di perusahaan tertentu, bahkan bentuknya divisi, itu namanya SAE tadi. SAE itu kan menunjukkan betapa seriusnya perusahaan itu menyikapi mengenai isu lingkungan hidup ini gitu. Tapi ada dua hal yang tadi saya sorotin. Satu adalah sebuah peraturan pada saat dikeluarkan itu harus dilihat sampai di mana kemungkinan terjadinya law enforcement-nya. Kalau nggak bisa jalan, itu kan akan hanya menyangkut nanti kewibawaan pemerintah sendiri. Bikin peraturan, habis itu nggak bisa jalan. Itu pertama. Yang kedua, isu ini juga harus dilihat dari spirit bahwa antara pemerintah gitu dan lembaga-lembaga ketegaran lainnya dengan dunia bisnis serta katakanlah masyarakat madani yang lainnya, tiga pilar itu kan harus ada pembagian tugas yang jelas gitu. Bagaimana dengan pilihan mengganti kemasan dengan kemasan ramah lingkungan yang bisa didaur ulang, Pak? Arah idealnya semua saya kira ke sana. Balik lagi kalau kemasan yang bisa didaur ulang itu harganya masih jauh lebih mahal daripada tidak bisa didaur ulang yang non recyclable. Nah ujung-ujungnya barang itu kan jadi tidak bisa dijual juga. Artinya konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membayar itu gitu kan. Lalu bagaimana dengan waktu yang diberikan pemerintah selama 10 tahun itu, Pak? Apakah cukup ideal? Kalau menurut saya mau 10 tahun pun kalau kita belajar dari negara maju seperti Jerman aja juga ujung-ujungnya nggak bisa jalan gitu. Itu 10 tahun juga apakah ada jaminan bahwa akan jalan? Menurut saya sudahlah peraturan yang nggak make sense, aneh-aneh kayak gini ini menurut saya jangan terlalu dipaksakan. Pada akhirnya kita sibuk bikin peraturan, tapi ujung-ujungnya law enforcement-nya juga nggak jalan. Ya udah peraturannya dibatalkan aja. Peraturan yang nggak make sense itu buat apa? Ada saran Pak untuk pemerintah terkait peraturan baru ini? Begini aja, pemerintah itu kan sudah mengut pajak, ya. Salah satu tugas pemerintah itu dengan uang yang dapat dari pajak itu kan juga tentunya ikut menjaga lingkungan ini kan. Nah itu harusnya kan tugas pemerintah, ya sampah segala macam itu kan tugas pemerintah gitu. Kenapa kok dibebankan perusahaan lagi? Lapangan pekerjaan juga kita yang menciptakan, kebutuhan masyarakat juga kita yang menciptakan, corporate social responsibility juga kita berperan aktif gitu. Lalu uang pajak itu dipakai untuk apa? Kan harusnya dipakai untuk keperluan seperti ini gitu. Jadi ada pembagian tugas lah. Antara pemerintah ini dengan dunia swasta gitu. Kalau seperti ini kan artinya dunia usaha ini terus dibebani secara bertubi-tubi dan sebetulnya itu redundant sebetulnya kan. Seperti selama inilah sampah yang olah pemerintah, lalu kemudian nanti bisa bekerja sama dengan swasta, sampah itu barangkali pasti sebagian bisa dimanfaatkan untuk sumber energi kan kayak gitu kan harusnya. Kalau kayak begini gimana kita bisa tumbuh bersama-sama? Udahlah, dibikin sederhana aja. Tujuannya apa? Untuk lingkungan hidup. Udah, lingkungan hidup kemudian dibagi tugas aja. Pemerintah kan dapat income banyak dari pajak setiap tahun itu kan. Sampai sekarang practically udah nggak ada pinjaman dari luar negeri yang diandalkan lagi untuk pembangunan ekonomi ini. Sumbernya practically datang dari pajak dan penerimaan non-pajak, fiskal. Udah, dari situ kan harusnya yang dipakai gitu. Demikian Presiden Direktur Garuda Food, Sudamek AWS. Saya Wendy Lim.